motor itu semakin dekat. Kamu abaikan sapanya, dia berupaya mencari senyum dengan rayuan yang pelik. Waktu demi waktu ku berlalu, keinginanmu mulai tumbuh. Biar dia merindukanmu sendiri, wow. Jangan resah, dia pasti pikir kamu. Hingga di ujung malam, engkau menyusuri jalan bersamanya di kala dinginnya senja. Hanya berduaan tanpa tahu tujuan, bahkan tidak mau tahu. Namun sudah saatnya untuk pulang. Tak ingin kau akhiri hari itu. Biar dia merindukanmu sendiri, wow. Jangan resah, dia pasti pikir kamu. Walau kita tahu, hingga di ujung malam. Biar dia merindukanmu sendiri, wow. Jangan resah, dia pasti pikir kamu. Walau kau tak tahu, hingga di ujung malam.